Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca majelis syahril Ramadan al-mubarak, maka ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan yang lewat, yaitu berkaitan dengan poin bahasanya pada hari kiamat semua orang menyesal, baik orang yang taat apalagi ahli maksiat. Ya, maka penjelasan tentang hal ini kita jumpai di tafsir Ibnu Katsir ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fajr. Itu pada ayat yauma idzi yatadzakkaru insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, yatadzakkaru insan, semua manusia ingat dengan semua apa yang mereka lakukan. Kata Ibnu Katsir, ingat amalahu, ingat semua aktivitasnya, ingat semua perbuatannya. Wa makana aslafahu fi qadimi dahrihi wa hadithihi, dan semua apa yang pernah dia lakukan, baik di masa yang sangat silam atau masa yang dekat. Wa anna lahu dhikra, namun wa kaifa tanfa'u dhikra, namun ingat dengan amal ketika itu tidak ada manfaatnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, manusia, semua manusia mengatakan, ya laitani, itu seandainya aku qaddamtu li hayati, aku beramal untuk hidupku ini. Yakni maknanya, kata Ibnu Katsir, yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana asiyan, wa yawaddu law kana istada min at-ta'at in kana ta'ian. Maka perkataan ya laitani qaddamtu li hayati, kata Ibnu Katsir, diucapkan oleh semua orang. Itu seandainya aku beramal untuk hidupku ini. Maka ini adalah penyesalan manusia atas apa yang dia lakukan. Minal ma'asi, maksiat yang dulu dia lakukan, in kana asiyan, jika adalah ahli maksiat. Maka ahli maksiat mengucapkan kalimat ini, menyesali maksiat yang dulu dia kerjakan. Wa yawaddu law kana istada min at-ta'at, dan berkeinginan dan berharapan, dan berharap agar bisa menambah taat, in kana ta'ian, jika dia adalah ahli taat. Maka ahli taat pun mengucapkan kalimat ini, mengucapkan ya laitani qaddamtu li hayati. Dan makna dari kalimat ini, ya laitani qaddamtu li hayati, untuk orang yang ahli taat adalah mereka berkeinginan agar menambah taat. Mereka berharap-harap, kenapa dulu sholatnya kok tidak lebih banyak, sedekahnya tidak lebih banyak. Kenapa dulu ketika ada orang yang bingung cari alamat cuma di sana lurus, belok kiri, kemudian belok kanan, kenapa dulu tidak saya antar sehingga pahala saya lebih sempurna. Maka orang yang taat pun menyesal, kenapa dulu tidak sempurna dalam taat. Maka orang yang taat mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, sebagaimana ahli maksiat juga mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Semuanya mengucapkan kalimat ini, semuanya menyesali menyesali apa yang dia lakukan di dunia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan dalil, dalil bahasanya semua ahli taat, semua manusia itu menyesal, baik ahli maksiat ataupun ahli taat, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dari Jubair bin Nufair, dari Muhammad ibn Umairah, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad ibn Abi Umairah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, hadisun mauquf, perkataan sahabat, beliau mengatakan, lau anna abdan khara ala wajhihi min yaumin wulida ila ayyamuta haraman fi ta'atillah la haqqahu yaumil qiyamah. Seandainya ada seorang hamba yang menyungkurkan wajahnya, yang bersujud, yang sholat, dan dia sholat bukan hanya sejak baligh, min yaumin wulida, dari hari dia dilahirkan, isinya sholat terus, ila ayyamuta, sampai dia mati, dan matinya bukan mati di usia muda, bukan usia belasan tahun atau 20-an tahun, haraman dalam keadaan tua renta, 70 tahun atau 80 tahun. Isi hidupnya adalah sholat. Sejak dia lahir sampai mati dalam keadaan tua bangka, dalam keadaan tua renta. Isinya cuma taat, taat, sholat. Bukannya sejak balik, sejak lahir. Maka semua hidupnya adalah fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? La haqqahu yaumil qiyamah. Dia anggap semua amalnya itu tadi remeh, tidak ada nilainya pada hari kiamat. Padahal dia ini sujud isinya taat sejak lahir sampai mati dalam keadaan tua. Maka kata nanti pada hari kiamat dia menganggap terlalu sedikit. Kok cuma segitu? Kenapa amalku kok cuma segitu saja? Wala wadda annahu ruda ila dunia. Dan orang tadi yang isi hidupnya adalah taat dari lahir sampai mati dalam keadaan tua, itu pada hari kiamat wala wadda, dan sungguh dia berkeinginan dan berharap-harap annahu ruda ila dunia, dia bisa dikembalikan ke dunia. Kaima yastadu minal ajri wa thawa, karena dia ingin tambah ganjaran. Padahal itu yang ibadah dari, itu yang beribadah dari lahir sampai mati. Maka besok menyesal dan ingin kembali ke dunia karena ingin bertambah pahala, ingin menambah kuantitas dan kualitas ketaatan dan amal soleh dan amal ibadah. Maka ini orang yang sangat taat, ini orang yang sangat taat, orang yang sangat taat pun menyesal. Kenapa ketika di dunia dulu tidak lebih taat lagi dalam taat? Ketimikan orang yang sangat taat, yang isi hidupnya itu tidak pernah neko-neko, dari lahir sampai mati itu lurus-lurus, tidak pernah pakai neko-neko, tidak pernah pakai aneh-aneh, tidak pernah pakai punya keinginan yang macam-macam, isinya cuma taat, itu menyesal besok pada hari kiamat. Ini perkataan sahabat, hukmul ma'ruf, karena berkaitan dengan masalah gaib. Fikmul ma'fuk, maka statusnya adalah hadis Nabi. Ini orang yang taatnya menakutkan, ngeri ini taatnya. Padahal dia lewat masa muda, masa remaja, enggak macam-macam. Sampai tua, isi hidupnya cuma taat. Itu besok ketika yaumul qiyamah menyesal. La wada ayutra ila dunia. Keinginan berandai-andai seandainya kembali bisa kembali ke dunia, ingin bisa menambah taat, menambah ibadah dan amal saleh. Jika demikian yang taatnya itu ngeri, gimana yang taatnya pas-pasan? Gimana dengan taatnya yang pas-pasan? Ini yang taat dari lahir sampai mati, dan matinya mati tua. Gimana kalau kenal taatnya saja belum lama? Ini yang taatnya semacam itu menyesat, menyesali keadaan, menyesali dia merasa tetap ceroboh ketika dulu di dunia, belum maksimal, belum sungguh-sungguh. Bagaimana keadaan ahli maksiat jika demikian keadaan ahli taat? Ya, di sini dikatakan Imam Ahmad, muhaqqiq musnad Imam Ahmad mengatakan isnadu sahih, sanadnya sahih. Kemudian kita lanjutkan kembali ke majelis syahri Ramadan Al-Mubarak. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala al-majlis ar-rabi fi hifdhi siyam minal mu'athirat. berkenaan dengan menjaga puasa dari hal-hal yang mempengaruhi dalam pengertian merusak puasa. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wabaat. Maka fa'inna siyam, maka sesungguhnya puasa itu membiasakan seorang muslim untuk memiliki akhlak yang thayyibah, akhlak yang baik, untuk memudahkan baginya mengerjakan berbagai macam taat, untuk memudahkan baginya untuk menjauhi hal-hal yang haram dan hal yang makruh, membiasakannya untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan, wa yulayyin qalbahu, dan untuk melembutkan hatinya untuk mengingat Allah. Maka manfaat puasa itu adalah manfaat yang besar dan banyak. Wa ya fawaid zahirah, dan manfaat puasa adalah manfaat yang nampak, diketahui oleh banyak orang. Maka nampak pada diri orang yang berpuasa rasa takut, wa khasyah, dan rasa takut, wal inkisyah, dan ketundukan, wal qurbi minal khair, dekat dengan kebaikan, gampang berbuat baik. Ma la yadhharu ala khairihi, satu hal yang tidak nampak pada orang yang lain yang tidak berpuasa. Ya, beda khauf dengan khasyah. Khasyah adalah rasa takut karena ilmu, karena mengetahui betapa agungnya zat yang dia takuti. Lakin akan tetapi yang baik sepatutnya, kalau khauf itu tidak mengharuskan, tidak mesti karena ilmu. Boleh jadi karena ilmu, boleh jadi tanpa ilmu. Maka khasyah itu rasa takut yang khas, rasa takut yang bersifat khusus. Walakin yang baik akan tapi sepatutnya untuk disadari bahasanya puasa tidaklah mendatangkan manfaat-manfaat ini dan sifat-sifat terpuji ini kecuali jika pelaku puasa itu menjaga puasanya dari hal-hal yang merusak puasanya, yukhillu bihi. Karena puasa itu bagaikan pakaian. Jika pemilik pakaian itu menjaganya, wa hafadha alaihi, dan merawatnya dan menutupinya serta melindunginya dari panas dan dingin, maka asbaha libasan dhafiyan ala jismihi, maka pakaian tersebut akan jadilah dia pakaian yang nyaman dipakai untuk badannya. Wajammala suratahu, dan pakaian tersebut akan membuat nampak indah tampilannya, wa surat wa hayatahu, dan tampilannya. Namun jika pemilik pakaian tadi tidak merawat pakaiannya, ta'arada, maka ini menyebabkan pakaiannya tersebut lil-khuruq, robek, wa syukuk, dan robek. Wa ta'arada lil-awsakh, dan menyebabkan pakaiannya itu kotor, maka jadilah dia pakaian yang tidak bermanfaat. Jadilah dia pakaian yang robek dan robek serta kotor. Yang pakaiannya ketika dipakai tidaklah menambah cantik dan ganteng orang yang memakainya. Tidak bisa menjaga dan melindunginya dari panas, tidak pula dari dingin. Tidaklah menutupi auratnya. Kada likasya, maka demikianlah permisalan puasa. Maka seperti itu juga puasa. Jika pelaku puasa tidak melindungi puasanya dari hal-hal yang merobek puasanya dan menodai puasanya, maka puasa tersebut tidaklah memberikan manfaat kepada pelakunya kecuali capek, lapar, dan haus. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ruba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal 'atas, wa ruba qa'imin hadduhu min qiyami as-sahru." Ya, ruba dalam bahasa Arab terkadang maknanya litaklil dan kadang maknanya litaktir. Bisa diterjemahkan berapa banyak, sebagaimana bisa diterjemahkan boleh jadi, dalam artian mengisyaratkan sedikit. Wallahu a'lam, ruba di sini adalah litaktir. Maka betapa banyak orang yang berpuasa, bagiannya dari puasa hanyalah mendapatkan al-jub wal atas, telah lapar dan haus. Dan betapa banyak orang yang sholat qiyam Ramadan, sholat terawih, dan bagiannya dari sholatnya hanyalah as-saharu, begadang. Lihatkan Al-Hakim dalam Mustadrak, Ahmad dalam Musnad, Baihaqi dalam Sunan Kubra, Tabrani dalam Jami' Kabir. Al-Hakim mengatakan sahih menurut kriteria Bukhari. Haitami mengatakan parawinya muwatsaqun, dinilai siqah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dimana kenapa orang tersebut, kenapa demikian tragis keadaannya? Manfaat puasanya adalah lapar, manfaat sholat malamnya cuma tidak tidur di awal malam, karena dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang wajib dia jaga dan wajib dia lindungi puasanya darinya. Maka orang yang berpuasa yang melepas kontrol lisannya dalam berkata-kata, sehingga dia mengatakan perkataan yang haram. Boleh jadi perkataan tadi bentuknya adalah riba, boleh jadi bentuknya namimah, boleh jadi bentuknya adalah syatam, mencaci maki, wakul kalamin qabihin, dan semua perkataan yang jelek. Maka orang ini telah merobek puasanya dan telah mengkoyak-koyak puasanya dengan aktivitas lidahnya. Maka lidah tidaklah ikut berpuasa kecuali jika dia ditahan untuk mengucapkan perkataan yang haram. Kemudian lidah tadi digunakan oleh pemiliknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengucapkan kalimat tasbih, tahlil, dan melakukan berbagai amal soleh dengan lisan. Dan inilah aktivitas yang ia tanasab sesuai dengan orang yang berpuasa, sebagaimana juga cocok untuk orang yang tidak puasa, karena hal-hal di atas itu haram atas setiap orang, baik dia dalam kondisi berpuasa atau tidak berpuasa. Akan tetapi untuk orang yang berpuasa akan itu lebih ditekankan. Demikian juga orang yang berpuasa yang melepas pandangannya, membuat liar pandangannya sehingga memiliki mata yang jelalatan melihat hal-hal yang haram, dia tidak tundukkan tarfahu pandangannya dari pandangan yang haram, dia pergi ilal aswaq, malah puasa-puasa, malah banyak pergi ke mall, ilal majami'in nisa, mall dalam bahasa Arab itu suq, pasar, wa ilal majami'in nisa, dan tempat-tempat wanita berkumpul, dan mahalatul fitnah, dan tempat-tempat penuh godaan. Dia senangkan pandangannya dengan memandang yang haram, sehingga dia pandangin perempuan, dia pelototin perempuan dan pandangan-pandangan yang haram. Atau seandainya dia duduk di rumahnya, maka dia membuka layar televisi atau video atau channel di internet, fatatihi min Eropa wa min Amerika, maka datanglah maka dia penonton berbagai macam acara, film dan yang lainnya dari channel Amerika atau Eropa, bahkan min kulli masbalatin fil alam, dari semua sampah yang ada di jagat ini. Mima yubattu fiha, yang disebarluaskan di channel-channel tersebut, minal uhri, cabul, wal khila'ah, mengumbar nafsu, wal mujun, tidak punya rasa malu, waswar al-ariyah, gambar-gambar telanjang, wal fawahish, dan perbuatan-perbuatan kecil. Maka ada orang yang duduk di rumahnya memang tidak jalan-jalan ke mall, namun memandang layar-layar ini. Bahwa sa'im, padahal katanya dia puasa. Maka orang semacam ini layak bakal usia pun, tidak lagi tersisa pahala puasa untuknya. Walakin dia bekala wujuun wa atson, yang tersisa dari puasanya tinggal lapar dan haus. Sudahlah tersisa untuknya puasa yang bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang berpuasa yang tidak menjaga pendengarannya dari hal-hal yang Allah haramkan, maka dia dengarkan nyanyian, mazamir, dia dengarkan suling, dia dengarkan ma'azib, alat-alat musik dan perkataan-perkataan yang haram. Dia dengarkan cacimaki dan celaan dan cacimaki. Dia nikmati ghibah dan namimah, menggunjing dan kalimat mengadu domba. Maka ini adalah orang yang tidak berpuasa dengan puasa yang bermanfaat baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya melakukan puasa yang tidak ada faedah baginya. Meskipun dia tidak diperintahkan untuk mengulang puasanya, karena secara lahiriah dia berpuasa. Akan tapi tidak ada baginya ajr, tidak ada baginya pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Maka puasa semacam ini adalah puasa yang terkoyak-koyak dan robek. Dia adalah puasa yang kalau diibaratkan dengan pakaian, tidak menutupi aurat dan tidak memperindah penampilan. Tidak menghangatkan badan dari dingin, tidak melindungi badan dari panas. Dia adalah puasa yang jika diibaratkan pakaian, maka dia adalah pakaian yang muhalhalun, yang jelek tenunannya, tidak berkualitas tenunannya. Balin, pakaian yang usang, yang layaknya adalah jadi lap. Layan fa'uhu, tidak manfaat baginya. Maka kewajiban orang yang berpuasa untuk mengingat hal-hal di atas, dan tidaklah dia jaga puasanya. Fa'in soma batinuhu ani to'am, maka jika perutnya itu puasa dari makanan dan minuman, dan kemaluannya puasa dari hubungan biologis, maka hendaknya demikian juga hendaknya berpuasa lidahnya dari perkataan yang haram, hendaklah berpuasa pandangannya dari pandangan yang haram, hendaklah berpuasa pendengarannya dari mendengarkan yang haram, dan hendaklah berpuasa setiap anggota badannya, wa a'dha'ihi, dan anggota badannya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasa'im yuharamu alaih syai'ani, maka bagi orang yang berpuasa diharamkan atasnya dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang haram semata-mata karena puasa, dan mubah seandainya tidak puasa, yaitu makan, minum, dan mengkonsumsi apa yang Allah halalkan. Maka hal-hal ini cuma haram baginya di masa puasa saja. Kemudian yang kedua, haram atasnya berbagai hal yang sejak dulu itu haram, mingkobelu, sebelum dia berpuasa. Akan tetapi kadar haramnya itu bertambah fi haqqi, untuk dia, orang yang berpuasa, selama dia berpuasa. Itulah semua macam maksiat dan perbuatan-perbuatan yang haram. Maka maksiat itu haram bagi orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Namun untuk orang yang berpuasa, asyaddu tahrima, haramnya lebih keras. Maka ini menunjukkan bahasanya perbuatan haram atau vonis haram itu bertingkat-tingkat. Jadi, yang namanya haram itu tidak dalam level yang sama. Maka bohong ketika tidak puasa haram, ketika puasa juga haram, namun kadar haramnya lebih besar. Maka perbuatan haram itu bertingkat-tingkat. Sama-sama punya kesamaan hukumnya haram, tidak mesti kadar haramnya, kadar dosanya itu sama. Kenapa lebih keras keharamannya? Dianna, karena maksiat tersebut di samping dia haram dan menyebabkan dosa, itu merusak puasanya, membatalkan pahala puasa di sisi Allah Azza wa Jal. Di samping haramnya perbuatan tersebut dan dosanya perbuatan tersebut, yang dosa dari maksiat ini adalah satu hal yang terus menerus sepanjang tahun, baik bulan puasa ataupun bukan bulan puasa, sepanjang tahun hukumnya haram. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang yang berpuasa untuk mengingat hal-hal di atas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita untuk menahan lisan dari ucapan yang haram. Hatta sampai-sampai seandainya ada seseorang yang takallam alaihi, berkata-kata yang menyudutkannya, wasabbahu atau mencelanya, wasyatamahu atau mencaci makinya, mengucapkan ucapan sumpah serapah padanya, maka Nabi ajarkan la yaudu alaihi, jangan dia balas. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa in sabbahu ahadun aw syatamahu, jika ada yang mencelanya atau mencaci makinya, mengucapkan ucapan sumpah serapah kepadanya, kepada orang yang berpuasa, falyakul. Maka dalilnya orang yang berpuasa mengatakan, yaitu dengan hatinya, dengan lisannya, ini sahih, ini sahih. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Aqil tentang tentang makna hadis ini, ada beberapa pendapat. Qila pendapat pertama mengatakan makna hadis ini, kata-kata ini sa'im itu yantiq, diucapkan dengan lisan. Dia katakan kepada orang yang ngajak dia untuk ribut, saya puasa. Liusmi al-khosma, tidaklah dia perdengarkan perkataan tersebut kepada lawannya kalau dia berpuasa. Sehingga makna ini sa'im dalam konteks ini maknanya adalah, seandainya bukan karena aku itu berpuasa, tentu akan aku balas cercianmu. Bukannya aku tidak bisa mencaci, aku lebih pintar nyaci daripada dirimu. Aku lebih pintar nyusun kata yang nyelekit dan menusuk daripada dirimu. Namun kepandianku ini tidak saya manfaatkan hari ini. Besok-besok lagi bisa. Maka bukan karena aku tidak berani membantahmu, membalasmu. Namun aku menghormati puasa yang sedang aku kerjakan. Waqil, pendapat yang kedua mengatakan, sesungguhnya kalimat ini dia ucapkan dengan hati dan pada dirinya, yaitu dia ingat-ingat dirinya, dia ingatkan dirinya kalau dia berpuasa, sehingga dia tahan lisannya untuk tidak membalas orang yang mencaci makinya atau mencelanya. Yang benar, dua-duanya benar. Maka tidaklah dia ucapkan ini sa'im itu di hatinya dan di lisannya. Di hatinya supaya untuk mengendalikan amarahnya, dan di lisannya untuk menyampaikan udzur, menyampaikan alasan kepada orang tersebut, saya itu diam, tidak jawab, bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti saya tidak mampu. Namun, saya menghormati puasa yang sedang kukerjakan. Dan wa'inkan awaddu bimisli ja'izan li'anu mimba bilqisos, padahal membalas caci maki bilmisli, asalkan dengan yang semisal, itu ja'iz, hukumnya boleh. Li'anu mimba bilqisos, karena itu adalah qisos. Babnya adalah bab qisos. Maka disampaikan oleh Syaikh Al-Fauzan di sini tentang adanya qisos dalam caci maki. Dan hukumnya boleh membalas yang semisal, dan semisal di sini dalam kuantitas dan dalam kualitas. Ketika ada orang mencaci jangkrik, ya maka kamu juga jangkrik, kita sama-sama jangkrik, kamu jangkrik, saya jangkrik. Dan ketika dia mencaci sekali, maka hanya boleh membalas sekali. Harus semisal dalam kuantitas, tidak boleh. Dia mencaci kita dasar jangkrik, kamu jangkrik. Ini tidak semisal, tidak semisal dalam kuantitas. Demikian juga dalam kualitas. Ketika dia dasar jangkrik, kamu kiri. Tidak semisal, tidak sekelas. Tidak semisal dalam kuantitas cacian. Maka wa in kana awaddu bimisli ja'iza, dalam caci maki membalas asalkan bimisli, asalkan itu semisal dalam kuantitas dan kualitas, itu hukumnya boleh. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Ketika kita tidak puasa, konteksnya di luar Ramadan dan tidak dalam keadaan berpuasa, ada orang yang mencela, mencaci, dan kita balas dengan yang semisal, hukumnya tidak apa-apa. Hukumnya tidak mengapa. Hukumnya boleh. Maka orang baik itu tidak harus kemudian kalau dicaci diam saja dinikmati. Membalas hukumnya boleh. Tidak keluar dari batasan yang diperbolehkan. Asalkan yang semisal. Kalau tidak dengan yang semisal, maka maka jadilah dia orang yang zalim. Setelah dulunya dia mazlum. Ketika dia dicaci dia mazlum, orang yang terzalimi. Kalau membalas dengan yang tidak semisal, kemudian dicaci jangkrik, balasnya kire, balasnya asu, maka ini tidak semisal. Maka semula dia mazlum, kemudian dia menjadi zalim. Nah ini hukum asalnya. Wa in kana awadu bimithli jaizah. Ini hukum asal dalam masalah membalas cacian. Membalas cacian asalkan yang semisal hukumnya boleh. Namun walakin as-sha'im yamtani minhu. Orang yang berpuasa meskipun itu melakukan hal yang boleh dia, yang tani minhu, dia melarang dirinya untuk melakukannya. Kenapa? Karena itu mempengaruhi puasanya. Baita kana hatta fi hakim man sabau ahad. Maka jika ini adalah berkaitan dengan orang yang dicaci, dicela atau dicaci maki oleh seseorang, maka dia tidaklah membalas orang yang mencela dan mencacinya. Maka bagaimanakah dengan orang yang memulai pada orang lain, memulai celaan dan cacian pada orang lain? Tentu lebih jelek. Sekedar membalas yang hukum asalnya boleh, itu Nabi tidak bolehkan saat puasa. Sekedar membalas yang hukum asalnya boleh, tidak boleh ketika puasa. Gimana dengan mendauli mencaci orang lain yang hukum asalnya adalah haram, hukum asalnya adalah zulmun, adalah kezaliman, kemudian dilakukan saat puasa? Tentu lebih jelek lagi. Sesuatu hal yang mubah di luar puasa Nabi larang saat puasa. Gimana kalau itu satu hal yang tidak puasa sekalipun hukumnya haram dan terlarang? Wayak tadi alaihim, dan mendzalimi orang lain dengan cacian dan dengan celaan dan caci maki, dengan riba dan namimah. Padahal hadis, maka hadis di atas dalil penting tentang larangan untuk membalas cacian orang yang mencaci, yang itu padahal hukum asalnya adalah mubah, maka ini adalah dalil yang sangat penting menunjukkan wajibnya menjaga lisan saat puasa. Walisan dan lisan fil haqiqah, pada hakikatnya lahu akhtawan katira. Dia memiliki bahaya yang sangat banyak alal insan saat pada seseorang dalam kondisi puasa dan luar puasa. Dan banyak orang itu masuk neraka gara-gara hasil lisannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, wa hal yukafun nasu fin nar? Tidakkah manusia itu ditelungkupkan di neraka ala wujuhihim, pada wajahnya? Maka orang yang dimasukkan ke dalam neraka yang diseret oleh malaikat untuk kemudian dicampakkan ke neraka, itu diseret dalam keadaan wajahnya di bawah, wajahnya bahasa bebasnya di tanah, ya, tidak kemudian wajahnya menghadap atas kemudian kepalanya kepala kemudian diseret pakai kepala, tidak, diseret pakai wajahnya. Maksudnya wajahnya dia telungkup, nah itu seret. Tidak dalam keadaan terlentang, namun telungkup. Ya, dibalik dulu, suruh telungkup dulu. Nah, kemudian seret sampai pinggir neraka, lemparkan ke neraka. Itu yang dimaksud yukabu ala wujuhihi. Maka ditelungkupkan dan dimasukkan ke dalam neraka ala wujuhihim, dalam keadaan telungkup. Dalam atau lafadznya ala manakhirihim. Manakhir itu lubang hidung. Dan setiap orang punya dua manakhir. Pada lubang hidungnya, artinya hidungnya itu yang tunggalis tanah. untuk kemudian dilempar di neraka. Illa hasa itu alsinati, kecuali itu hasil panen lidahnya. Karena dia telah telah menanam dan menyemai di dunia, panennya nanti di sini. Yaumul qiyamah. Panennya apa? Wajahnya ditelungkupkan, seret, masukkan ke neraka. Itu banyak orang yang masuk neraka dengan cara yang tragis semacam itu, dan itu adalah hasil panen, karena menikmati hasil panen ucapan-ucapan yang haram yang dia ucapkan ketika di dunia. Ketika Imam Ahmad Tirmidzi, Ibnu Majah, Abd ibn Humayd di Muntakhab, dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka berkata-kata itu mudah. Berkata-kata itu mudah. Dan termasuk berkata-kata itu menulis. Bikin status. Nulis di Facebook dan di yang lainnya. Maka berkata-kata itu mudah. Karena anggota badan yang paling paling jarang capeknya itu lidah. Itu kehebatan lidah. Dia ngomong 2 jam itu enggak capek, enggak letih. Padahal dia beraktivitas 2 jam. Coba tangan muter terus 2 jam. Pegelnya enggak karuan. Kaki itu jalan terus 2 jam tanpa henti itu betul-betul pegang. Namun lidah itu ngomong 2 jam, boleh jadi 3 jam, itu biasa saja. Cuma perlu air paling-paling. Namun tetap bisa lanjut terus. Maka anggota badan yang paling paling sedikit capeknya, yang jarang capek atau bahkan enggak kenal capek, itu lidah. Orang boleh jadi ngobrol asik 4 jam, 5 jam, itu ngomong terus. Saut menyaut, ngomong terus. Enggak capek. Maka itulah lidah. Itulah lidah. Kenapa? Karena ia taladzadzu bil kalam. Karena lidah itu merasakan kenikmatan dengan ngomong. Lidah itu susah kalau malah enggak ngomong. Dia malah malah menderita itu kalau dia enggak ngomong, diam saja itu dia menderita. Namun dia ia taladzad. Nah, dia mendapatkan kenikmatan kalau ngomong. Kalau disuruh ngomong, maka dia mendapatkan kenikmatan. Walakin al-akibah wa khimah. Akan tapi dampaknya itu besar. Wal-uqubah alimah. Siksaannya adalah pedih. Wal-iyadu billah. Oleh karena itu maka setan Yuzayir menampakkan indah berbicara untuk banyak orang. Padahal berbicaraan tersebut itu memotong tenggorokannya, memotong uratnya dan mematikannya. Dan menyebabkannya tertelungkup dalam neraka pada wajah-wajahnya atau pada hidungnya. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, ihfad lisanaka ayuhal insanu la yaltakhannaka innahu thubbanu. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai lisanmu itu menggigitmu karena dia adalah ular. Kalau orang Indonesia mengatakan lidah itu, lisan itu harimau, maka mulutmu harimau. Ini pepatah peribahasa bahasa Indonesia, mulutmu harimau. Ini dikatakan mulutmu itu ularmu. Kam fi maqabiri min qatilin lisanihi, betapa banyak orang yang di alam kubur itu adalah korban lisannya. Kana tahabu liqa'ahu saja'anu, yang ketakutan untuk berjumpa dengannya, ketakutan berjumpa dengan dengannya tadi, saja'anu, orang-orang yang gagah berani. Wayakulul akha, penyair yang lain mengatakan, yamutul fata min atratin bilisanihi walaysa yamutul ma'u min atratin rijali. Ada orang yang mati gara-gara tergelincirnya lidahnya. Kesleo, kepleset lidah, itu orang bisa habis. Apalagi dia adalah publik figur, ngomong keliru di media, di televisi, maka habis dia. Walaisa yamutul mar'u min athati rijli. Namun tidak ada orang yang umumnya, normalnya tidak ada orang yang mati gara-gara terpleset kakinya. Fa athartuhu bil qawli tudhibu ra'sahu. Maka terplesetnya lisan itu bisa menghilangkan kepalanya. Ada orang yang mati gara-gara salah ngomong. Omongan dia kemudian menyakitkan, ada orangnya kemudian marah, kemudian boleh jadi membunuhnya. Wa athartu bi rijli tabu'u ala mahali. Sedangkan terplesetnya kaki itu akan sembuh ala mahali setelah beberapa waktu lamanya. Nas'alullah yafikal jami'i sayyidul qalbi wal amal. Kita mohon pada Allah dan berikan taufik kepada kita semua untuk mengucapkan ucapan yang baik dan perbuatan yang baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita masuk pada bab yang kelima, fi fadailil infaq fi Ramadan, keutamaan berinfak di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'ad. Fa innal infaq, maka semuanya infaq dari harta yang thayyib, dari harta yang baik, dari penghasilan yang halal di jalan Allah, artinya di semua kegiatan yang baik, kegiatan yang manfaat, semua kegiatan sosial ataupun keagamaan adalah min ajalil ibadat. Dan termasuk ibadah yang paling mulia. Maka ibadah itu sebagaimana dengan badan, ada juga ibadah dengan harta. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala tanwi' dalam ibadah. Maka di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, Allah buat bentuk ibadah itu variatif, enggak monoton satu model saja. Sholat cuma tidak ada yang lainnya. Maka boleh jadi ini menghasilkan kebosanan. Ada ibadah sholat, ada ibadah dengan badan, ada ibadah bentuknya gerakan tertentu. Sholat, ada ibadah dalam bentuk puasa, ada ibadah dalam bentuk jalan-jalan bawa duit untuk ditujukan kepada seseorang. Ada yang ibadah dalam bentuk jalan-jalan muter-muter Ka'bah, ya. Muter sofa dan marwah, jalan kaki ibadah. Maka kemudian bentuk ibadah variatif. Bentuk ibadah itu variatif, dan itu ada jantar rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita semangat untuk beribadah dan berganti-ganti ini waktu ibadah dalam bentuk ini, kemudian nanti tiba waktu yang lain ibadahnya bentuknya lain, tiba waktu yang lain ibadahnya bentuknya lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara rukun Islam dalam bayar zakat. Yang hakikat zakat adalah memberikan sebagian harta. Ini adalah satu kewajiban yang telah jelas lisa'il wal mahrum untuk pengemis dan orang-orang yang tidak punya. Faja'alallahu naw'an minas sadaqat. Maka Allah jadikan salah satu jenis sedekah yaitu zakat sebagai salah satu rukun Islam. Demikian juga Allah wajibkan beberapa jenis bentuk sedekah untuk berbagai macam kafarah. Kafarah sumpah ada dalam bentuk sedekah. Memberi makan 3 orang miskin. Kafarah zihar ketika suami itu mengatakan kepada istrinya, mengharamkan istrinya untuk dia kumpuli dengan dia katakan engkau seperti ibuku. Maka kafarahnya masih makan 60 orang miskin. Kafarah kemudian membunuh binatang buruan di tanah haram atau berburu bagi orang dalam keadaan ihram. Maka Allah wajibkan sebagian kafarah berupa harta. Pemaada dari keadaan selain itu, selain zakat dan selain kafarah-kafarah yang wajib jika punya masalah, maka sedekah adalah ketawuan, adalah satu hal yang amal tatawu, amal sunnah, min afdali anwa'i tatawu, dan termasuk amal sunnah yang paling utama. Wa infaqul mal, dan mengeluarkan harta yang halal untuk taat kepada Allah, itu juga bisa fil jihad, dalam kegiatan jihad. Aladhi wa min asrafil a'mal, yang jihad ini adalah termasuk amal yang paling mulia. Dan jika kita membaca Al-Quran, maka kita jumpai bahasa jihad diisi jihad di jalan Allah dengan harta itu lebih didahulukan daripada jihad dengan badan dan nyawa, dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bahkan kita katakan ketika Allah membahas tentang masalah jihad, maka jihad harta itu pasti Allah lebih dahulukan daripada badan, kecuali di satu ayat dalam Al-Quran. Kecuali di satu ayat dalam Al-Quran, kecuali di surat At-Taubah ayat yang ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Biasanya Allah telah beli orang-orang yang beriman, Allah beli nyawanya, Allah beli harta mereka dengan balasan untuk mereka surga. Maka di situ disebut anfus dulu baru mal, baru harta. Adapun ayat yang lain, semua ayat yang lain yang berbicara tentang masalah jihad, maka wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan nyawa-nyawa kalian, dengan harta dan diri kalian. Maka harta baru baru anfus, untuk menunjukkan pentingnya harta. Bahasanya jihad dengan anfus itu tidak akan berjalan kalau tidak ditopang oleh dana. Karena jihad dengan anfus butuh senjata, butuh roket, butuh pesawat tempur, butuh ini, butuh rudal, butuh ini dan sebagainya. Dan itu semua duit semua. Lima fih, kenapa didahulukan harta daripada jihad dengan nyawa? Karena di dalamnya terdapat manfaat yang melebar. Bayang bagi lil muslim, maka sepatutnya bagi seorang muslim untuk menyadari hal ini, untuk bisa menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada dirinya tentang hartanya, min hakim maklum, berupa kewajiban yang telah jelas. Dan dia hendaklah dia bersedekah dan bertatawu dan berbuat baik, fima zada an dalik, dalam hal yang lebih dari hal itu, dari hal yang wajib. Dan hendaklah dia, janganlah dia cegah dirinya dari ganjaran, walasiam lebih-lebih lagi di bulan yang penuh dengan kebaikan dan di kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Dan janganlah seorang itu meremehkan sedekah meskipun nilainya sedikit, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang manusia dari neraka gara-gara sedekah dengan separuh kurma. Dia punya cuma satu butir kurma, itu pun dibelah dua, separuh dia makan untuk dirinya, separuh dia sedekahkan untuk orang lain. Itu bisa menyelamatkan dari neraka. Separuh ini bisa menjadi sebab selamat dari neraka. Artinya, jangan remehkan amal kebajikan, jangan remehkan sedekah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar," jaga diri kalian dari neraka. "Wala bisyakki tamratin," meskipun hanya separuh dari satu butir kurma. Shin dan qaf, kalau dibaca syik, sinnya di tasdid, artinya berat. Kalau dibaca syak, artinya separuh. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak bisa bersedekah meskipun cuma separuh butir kurma. Bayangkan, artinya miskin sekali ya. Ada tidak di tempat ini orang yang tidak bisa sedekah dengan separuh butir kurma? Di ruangan ini tidak ada ya. Bisa bersedekah dengan bahkan lebih dari itu. Seandainya tidak punya harta yang bisa disedekahkan meskipun separuhnya butir kurma, fabi kalimatin tayyibatin, maka jagalah diri kalian dari neraka dengan kata-kata yang baik. Ini pentingnya kata-kata yang baik. Maka lidah itu jika dimanfaatkan dengan baik akan jadi sumber pahala, akan jadi sumber penjagaan dari neraka. Orang bisa terjaga dari neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi kalimatin thayyibatin, dengan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik di sini mencakup dua hal. Ya, perkataan yang baik di sini bisa terjemah bebasnya dapat perkataan yang manfaat, boleh jadi manfaat ukhrawi ataupun manfaat duniawi. perkataan yang baik dan manfaat ukhrawi boleh jadi adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf nahi munkar, mengajar. Perkataan yang baik. Demikian juga perkataan yang baik berkaitan dengan hubungan dengan orang lain, bertegur sapa, ya, bercanda yang untuk mendatangkan keakraban dengan istri, dengan anak, kemudian mengakrabkan diri dengan orang tua, mengakrabkan diri dengan orang tua kita, boleh jadi dengan bercerita kepada orang tua sehingga kita akrab dan dekat dengan orang tua. Maka itu di antara bentuk usaha untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, mengakrabkan diri dengan orang tua. Gimana caranya? Dengan kata-kata. Karena orang tua kita petani, ya, kita belajar dunia pertanian dan ngobrolkan masalah sapi, masalah ini dan seterusnya, bisa nyambung. Masa kemudian sama orang tua sendiri cuma duduk kemudian neng-nengan, diam-diam, ini diam, ini diam, ini nunggu digong, itu nunggu digong, ini nunggu ditabuh, itu nunggu ditabuh. Maka ini bukan, maka termasuk kata-kata yang baik, kata-kata untuk kata-kata yang ya, boleh jadi cerita tentang sawah, cerita tentang tentang panen, cerita tentang ini macam-macam. Kemudian dengan itu kita bisa akrab dengan orang tua kita sendiri. Kita kemudian ingin mengakrabkan diri dengan ibu, maka ibu itu sukanya apa, kemudian kita aja cerita tentang kegiatannya, kita tanya-tanyai, kemudian kita bisa mengimbangi beliau cerita dan beliau bicara, dengan itu maka ada kedekatan. Maka itu dalam kalimat thayyibah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik tidak hanya kemudian ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah subhanallah dan seterusnya. Namun ketika duduk di samping orang tua tidak bisa apa-apa, diem saja. Namun duduk di samping orang tua kemudian berbicara, kemudian ngobrol asik dengan orang tua, maka ini adalah kalimat thayyibah. Dan Allah Jalla wa'ala menerima sedekah dari hamba yang mukmin kemudian mengembangkannya sebagaimana salah satu kalian mengembangkan, mendidik, membesarkan fuluwahu, anak kudanya. Ketika Allah kembangkan, maka sedekah yang kecil tadi akan tambah besar sampai-sampai kal jabalil azim, bagaikan gunung yang besar. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersedekah dengan senilai satu butir kurma. Satu butir kurma harganya berapa? 500 perak. Anggap saja 500 perak ya. Maka ada orang yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan satu butir kurma, 500 perak nilainya. Min kasbin thayyib. Nah, 500 perak tadi dari sumber yang halal. Dan Allah tidaklah menerima sedekah kecuali yang sumbernya halal. Wa innallaha maka sesungguhnya Allah yataqabbaluha. Menerima sedekah tadi biyaminih dengan tangan kanannya. Tsumma yurbiha, kemudian Allah kembangkan. Disahibi untuk orang yang bersedekah, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah satu kalian membesarkan anak kuda yang dia miliki. Maka yang dulu kecil kemudian akhirnya menjadi besar. Hatta takuna mislal jabal. Maka sedekah yang 500 perak tadi Allah kembangkan sampai nilainya sama dengan satu gunung. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan jangan remehkan sedekah. Jangan remehkan amal kebajikan meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Namun ini bukan berarti memotivasi untuk sedekah yang sedikit ya. Nah, bedakan dua bab ini ya. Jangan remehkan amal kebajikan meskipun sedikit. Ini bukan berarti memprovokasi untuk sedekah yang sedikit-sedikit. Ketika orang itu ingin sedekah namun dia tidak punya kecuali yang sedikit, maka janganlah dia beralasan, oh ini saya cuma punya sedikit sehingga tidak mau sedekah. Itu maknanya. Ini bukan provokasi untuk sedekah yang sedikit saja. Fala yakhiruna ahadun, oleh karena itu maka janganlah, tidak boleh ada satupun yang meremehkan sedikit pun sedekah dengan harta meskipun nilainya sedikit. Jika demikian yang sedikit, yang 500 perak tadi bisa kemudian pahalanya sebesar gunung. Fama baluka idza katiran, maka bagaimanakah bayanganmu, maka bagaimanakah pendapatmu jika nilainya adalah sedekah tadi nilainya nilai yang besar. Maka sesungguhnya masjid itu bisa makmur, bisa berdiri dari harta yang baik. Dan imaratul masjid itu ada dua macam. Memakmurkan masjid itu ada dua macam. Ada memakmurkan lahiriah dan ada memakmurkan batiniah. Ya, memakmurkan lahiriah tentu dengan merenovasinya, mana yang rusak diperbaiki, mana yang perlu diperbaiki, diperbaiki. Yang belum berdiri kemudian dengan duit, dengan harta, dengan sedekah, maka masjid tadi bisa berdiri. Ini imarah zahiriyah. Kemudian imarah batiniyah adalah mengisi masjid dengan berbagai macam kegiatan, kegiatan sholat. Maka ini butuh sedekah. Supaya sholat itu lancar, maka butuh mic, ya, butuh pengeras suara, ya, butuh sound system, ya. Atau mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan ini butuh harta untuk bayar listrik dan sebagainya. Maka dengan harta, maka masjid-masjid itu makmur dengan dua jenis kemakmuran. Dan dibangunlah madaris, sekolah-sekolah agama. Wayunsar al-khair, dan kebaikan itu bisa disebarkan. Jihad di jalan Allah bisa dilaksanakan. Maka amal soleh dengan harta itu uangnya sangat luas. Majal amal at-tayyibah, maka uang ibadah dengan harta yang halal itu sangat luas. Dan kebaikannya sangat banyak bagi orang yang melakukannya jika mereka menginfakkannya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di surat Al-Baqarah 261, permisalan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah bagaikan satu biji anbatat yang menumbuhkan 7 tangkai, di setiap tangkai terdapat 100 biji. Maka satu kebaikan untuk sedekah, ya, sedekah untuk kegiatan sosial, kegiatan kemanusiaan dan kegiatan keagamaan, kegiatan keilmuan, itu sedekah nilainya akan dibalas 700 kali lipat. 700 kali lipat. Dan ini minimal. Ini minimal karena lanjutannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan tambah lebih banyak lagi bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas lagi zat yang Maha mengetahui. Dan berkaitan dengan sedekah, maka sedekah kepada kerabat, kepada orang yang punya hubungan darah dengan kita dan dia adalah orang yang membutuhkan, itu lebih afdal daripada sedekah kepada orang lain. Karena sedekah untuk kerabat yang membutuhkan itu nilainya dua, sedekah dan silah, dan menjalin hubungan. Sehingga ada dua pahala, pahala sedekah dan pahala silah. Dan sedekah itu diambil dari kata-kata sedekah yang artinya tulus dan jujur. Kenapa sedekah itu disebut sedekah? Karena itu menunjukkan ketulusan iman dan kejujuran iman. Berarti ini adalah orang yang punya iman yang jujur, iman yang tulus, bukan iman yang bohong-bohongan. Karena manusia normalnya cinta dengan harta, dan dia pun susah payah untuk umurkan harta sedikit demi sedikit, selagak banyak kok malah dia infakkan. Maka ini tidaklah mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki sidqul iman, iman yang jujur, iman yang tulus. Oleh karena itu mahar itu disebut sodak, mahar pernikahan disebut sodak. Dan kata-kata sodak menunjukkan keseriusan mau nikah, ya, keseriusan mau menikah. Maka dia menyiapkan mahar. Dia kumpulkan laki-laki ini karena dia memang serius mau nikah. Dia mengumpulkan duit untuk kemudian bisa kemudian memenuhi mahar yang diminta oleh calonnya, apalagi dia mintanya calonnya kitab sepenuh lemari misalnya. Maka itu butuh duit, butuh keseriusan untuk mengumpulkannya. Ini tidak bakalan dilakukan kecuali orang yang serius. Orang yang main-main mundur, orang yang main-main akan mundur ke belakang. Wah, ini untuk bakso diri sajalah daripada harus ditabung, harus susah payah. Maka mahar disebut sodak karena dia menunjukkan keseriusan kalau mau menikah, keseriusan kalau dia memang senang dengan seorang perempuan. Kemudian sebagaimana dalam hadis catatan kaki dari Salman ibn Amir ad-Dabbi, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sadaqatu 'alal masakin shadaqah." Sedekah untuk orang miskin itu sedekah. Wa 'ala dzil qurabati, dan kepada orang yang masih punya hubungan kekerabatan, maka itsnatani, nilainya adalah dua, shadaqah dan silah. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinasihah oleh Al-Albani. Dan orang miskin itu disebut miskin dari kata-kata sakana yang artinya tenang. Karena orang miskin itu tenang, tidak kemana-mana. Karena dia tidak punya duit. Katanya miskin namun bisa jalan-jalan, kemarin ke Jakarta, besok ke Surabaya, besok lagi ke Kalimantan. Ini bukan orang miskin, ini orang kaya. Bisa jalan-jalan kemana-mana. Orang miskin adalah orang yang sakana, orang yang tenang, tenang tidak kemana-mana. Dan tenang tidak beli apa-apa. Kalau dia bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, HP-nya sebulan ganti dua kali, dia bilang saya miskin, nah itu Bill Gates, ya. Ya, maka itu bohong. Nah, miskin itu sakana, tenang, tenang tidak beli apa-apa, tenang tidak kemana-mana, itu miskin. Kemudian wal infak fisabilillah, dan infak di jalan Allah itu mencakup infakul insan ala nafsihi. Seorang itu berinfak dan menafkahi diri sendiri. Maka menafkahi diri sendiri itu fisabilillah. Menunaikan hak badan itu fisabilillah. Sebagaimana perkataan Salman Al-Farisi yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna li badanika 'alaika haqqan." Badanmu itu punya hak dikasih makan. Tidak kemudian dibuat capek namun tidak dikasih asupan, maka itu zalim dengan badan. Maka termasuk infak fisabilillah itu pergi ke warung dan makan, itu termasuk infak fisabilillah. Al-infak ala nafsi, berinfak untuk memenuhi kebutuhan badan sehingga dia tidak kelaparan, dia tidak pingsan karena tidak makan. Wa infak ala zaujati, dan termasuk fisabilillah adalah berinfak, yaitu nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya. Wa ahli baitih, dan keluarganya yang wajib dia nafkahi. Termasuk yang wajib dia nafkahi adalah orang tuanya. Termasuk yang wajib dinafkahi adalah kakek dan neneknya ketika mereka tidak mampu. Walau fidali kadang, dalam hal itu semua terdapat pahala yang besar. Dan infak jika itu dengan min kasbin tayyib, dari sumber yang halal dan dengan niat yang benar, maka pahalanya besar dan kebaikannya banyak. Maka menjadi kewajiban setiap orang untuk tidaklah dikalahkan oleh cintanya dengan harta. Harta dalam bahasa Arab disebut mal, diambil dari kata-kata mala yamilu, artinya condong. Artinya condong, karena harta adalah sesuatu yang dicondongi oleh semua hati manusia. Tidak normal kalau tidak suka harta. Nah, orang yang tidak suka duit, nah itu tidak normal. Ini punya penyakit psikologis yang harus kemudian diobatkan ke psikiater. Karena dia adalah satu hal yang dicenderung oleh semua orang. Semua orang yamil ilal mal, condong pada harta, suka pada harta. Namun rasa suka dengan harta itu jangan sampai mendominasi hati seseorang sehingga dia berat untuk berinfak. Wasuhbil mal wal bukhl, dan janganlah dia dikalahkan oleh suhnya dengan harta dan bakhilnya dia dengan harta. Dan menurut pendapat yang paling kuat, suh itu adalah bakhil yang parah. Ada bukhl dan ada suh. Suh adalah bakhil manakala ditambah dengan rakus. Al-bukhl ma'al hirs, nah itu disebut suh. Dia rakus untuk mencari, bakhil untuk keluar. Itu disebut suhun. Maka dia adalah orang yang orangnya namanya syahihun. Maka syahihun itu orang yang sehat. Kalau syahihun, orang yang pelit. Ada sahihun apa syahihun? Ini sehat atau pelit? Itu salah pengucapan itu salah makna. Hada syahih, ini maksudnya sehat. Enggak, ini pelitnya kebangetan. Nah, maka suh itu adalah al-hirs ma'al bukhal. Syahihun, maka dia adalah orang yang harisun wa bakhilun. Orang yang rakus dan pelit. Rakus berkaitan dengan mencari, bakhil berkaitan dengan masalah mengeluarkan. Maka syahihun itu adalah jamu' manu'. Jamu' itu semangat luar biasa kalau mengumpulkan harta. Manu' namun sulitnya keluar. Luar biasa. Bahkan keluar itu dirinya sendiri itu juga dia sulit. Karena dia pengennya semangatnya mengumpulkan numpuk-numpuk duit. Sampai-sampai semangatnya untuk nabung dan mengumpulkan duit, dia pun susahkan dirinya. Makanya cukup pakai sambal sama kerupuk. Padahal duitnya banyak. Maka dia pelit sampai untuk dirinya sendiri. Itu betul-betul syahihun. Namun, hal ini tentu rakus dengan harta dan punya keinginan kuat untuk punya harta dan sebagainya. Satu hal yang ada pada diri seseorang. Oh, jangan sampai itu mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Ayah harimah nafsu, maka jangan sampai pelit dan cinta harta itu mencegah dirinya dari kebaikan dan manfaat harta ini dengan menginfakannya. Karena sesungguhnya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, pinjaman Allah yang ada di tangannya. Dan Allah telah memberikan kepada dia fursah kesempatan untuk bersedekah dengannya. Wa yuqaddim li nafsi, dan untuk beramal untuk manfaat dirinya. Maka jika dia kumpulkan harta, jika dia tidak mau bersedekah dari harta ini, dia kumpulkan. Wa au'aha, dia simpan. Fa'innahu sayadhhabu wa yatruku, maka ingatlah. Dia akan pergi. Orang yang mengumpulkan harta ini akan pergi dan mati. Wa yatruku, dan harta itu dia tinggalkan. Akhirnya naf'u li ghairihi, yang dapat manfaat malah ahli warisnya. Yang dapat manfaat adalah orang lain. Wa yakunu ta'abu wa hisabu alaihi, sedangkan yang capek-capek mengumpulkan harta dia, yang kena hisab juga dia. Malang betul nasib orang ini. Dia yang capek hanya jadi orang kaya raya, namun enggak mau zakat, enggak mau infak. Ahli warisnya enak, tinggal-tinggal langsung udah jadi orang kaya. Sehingga prinsipnya langsung jaya. Nama bis. Langsung jaya itu artinya kaya karena warisan orang tua dan langsung jaya. Kalau dia harus kemudian cari harta, gak mungkin langsung jaya. Langsung jaya ini berarti bis warisan orang tua. Maka dia capek-capek mengumpulkannya. Oh, anaknya langsung jaya. Hisabnya dia yang nanggung. Capeknya dia yang nanggung. Jika kena azab dia yang nanggung. Manfaatnya ahli warisnya. Betapa deritanya orang ini. Fakaifa yuharimu nafsahu al-insan nafsa. Maka bagaimana seorang itu malah mencegah kebaikan dari dirinya sendiri. Oleh karena itu kenapa dia kumpulkan harta ini? Wa ya'lam, padahal dia menyadari, anu murtahilun, dia akan pergi. Dan maksudnya tidak bermanfaat dari harta ini kecuali maqaddamahu nafsihi, apa yang dia sedekahkan di nafsihi untuk manfaat dirinya di akhirat. Dan harta itu yang bermanfaat adalah apa yang dia sedekahkan, boleh jadi sebelum matinya ataupun setelah matinya. Dia telah bersedekah sebelum matinya atau dia bersedekah setelah matinya. Dia bersedekah dengan bentuk wakaf. Maka setelah dia mati, dia tetap bersedekah. Ya, ini manfaatnya, manfaat wakaf. Meskipun orangnya sudah meninggal dunia, dia tetap bersedekah. Sedekah jariyah menjadi sedekah yang pahalanya mengalir. Tajri alaih yang mengalir pada dirinya setelah matinya. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Jika manusia anak Adam itu meninggal dunia, maka selesailah masanya untuk beramal. Ya, maka kalimat ini, potongan hadis ini semakna dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, di surat Al-Hijr. Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya satu hal yang yakin di alam setiap makhluk yang hidup, yaitu kematian. Maka masa berakhirnya beramal adalah setelah datangnya kematian. Ketika kematian, maka datang mati, maka putuslah kesempatan untuk beramal. Sehingga hukum asalnya, buku catatan amal itu tak tutup. Sudah tidak lagi bertambah dan berkurang. Memang ada orang-orang yang meskipun dia meninggal dunia, buku catatan amalnya tetap sudah ditulis. Illa min thalathi. Ketika orang itu punya sejumlah amal, di antaranya ada tiga amal berikut ini. Sedekah jariyah. Dia punya sedekah jariyah, yaitu wakaf. Atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Dia punya murid yang meneruskan ilmunya. Dia punya buku yang terus kemudian dicetak dan dibaca dan diambil manfaatnya. Dia boleh bagi punya rekaman ilmu. Punya rekaman ilmu, rekaman kajian dan sebagainya yang tetap kemudian disebarluaskan setelah dia meninggal dunia. Maka ini ilmu ya, kemudian dimanfaatkan atau diambil manfaatnya. Awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang dia didik. Maka karena dia mendidiknya, karena dia membiayainya, maka semua amal soleh anak tadi menjadi amal orang tuanya. Yad'u lahu, dan dia adalah anak yang memiliki sifat mendoakan orang tuanya. Jadilah muslim. Maka adalah seorang muslim menyadari bahwasanya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang taib, tidaklah menerima kecuali sedekah dari harta yang halal dan taib. Maka tidak boleh seorang itu bersedekah dari harta yang haram atau dari penghasilan yang haram, karena itu adalah sedekah yang tidak akan Allah terima subhanahu wa ta'ala. Demikian pula janganlah seorang itu bersedekah dari hartanya yang jelek, yang sedikit manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tayammumul khabisa minhu tunfiqun. Janganlah kalian memilih-milih yang jelek, dan itulah yang kalian infakkan, dan itulah yang kalian berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan realitanya banyak manusia yang memilih yang jelek-jelek dan yang sisa-sisa yang, dan itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian yang untuk Allah itu kalau waktu yang jelek. Waktu yang jelek itu apa? Waktu yang tinggal capeknya. Sisa. Waktunya yang terbagus itu yang untuk cari duit. Kalau jatahnya tinggal ngantuk, kira-kira kemudian tinggal kemudian wattnya 35 watt, nah itu yang untuk dibawa ke masjid, itu yang dibawa untuk pengajian. Ini walaya tayammumul khabitha. Ini milih-milih yang jelek. Ini memilih-milih waktu yang jelek itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta yang jelek itu yang diinfakkan. Infak barang bekas. Itu yang diinfakkan. Yang diberikan kepada orang lain. Itu yang sudah tidak disukai. Itu yang diberikan kepada orang lain. Maka waktu yang jelek itu yang diberikan untuk Allah. Harta yang jelek yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, tenaga yang jelek itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggal capek. Itu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca buku agama ya ketika badan sudah capek, ya. Itu yang diberikan untuk agama, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus, tenaga yang bagus untuk nge-game. Itu yang bagus. Mata yang melotot, itu untuk Facebookan. Mata yang sudah kemudian mata yang sudah jelek, itu untuk yang baca Quran. Untuk yang baca Quran itu mata yang jelek, waktu yang jelek, tenaga yang jelek, yang jelek-jelek. Itu yang banyak orang ilaman rahimallah, itu yang jelek-jelek yang dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Umur yang jelek, setelah tua baru kemudian rajin ke masjid. Umur yang jelek. Pas mudanya foya-foya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang jelek, itu setelah tua, setelah ini kakinya jelek dan jalannya timik-timik baru dikasihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang jelek, nah, itu setelah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu tangannya gagah untuk nempeleng orang. Sekarang tangannya sudah enggak bisa apa-apa, itu untuk megang Quran. Untuk bawa sajadah, untuk kemudian sholat. Yang jelek yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perlakuan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilka idzan qismatun dhiza. Dan jika yang jelek-jelek itu untuk Allah, yang baik-baik untuk dirinya, maka Allah katakan tilka qismatun dhiza. Wahai manusia, ini pembagian yang tidak adil. Kalian tidak adil, kalian curang dengan kalian curang dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik, yang bagus-bagus untuk diri kalian sendiri. Yang sisa-sisa, yang jelek-jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini curang. Ini curang. Tilka idzan qismatun dhiza. Itu pembagian yang curang, wahai manusia. Kalian berikan yang jelek-jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang baik-baik yang kalian sukai untuk dunia kalian, untuk hidup kalian, kalian curang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah dengan orang yang memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk dunianya, yang jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah marah dan Allah katakan, "Tilka idzan qismatun dhiza." Ini pembagian yang curang. Ini bukan pembagian yang adil. Maka wala tayammumul khabisa. Jangan pilih ya, jangan cari-cari yang jelek-jelek untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk Allah, berikan yang terbaik. Itu hamba Allah yang sejati. Tenaganya yang buka itu untuk Allah. Matanya yang melotot itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Badannya yang bagus itu untuk Allah. Kakinya yang gagah itu untuk agama ini. Tangannya yang kuat itu untuk agama ini. Umurnya yang bagus itu untuk agama ini. Itu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati. Adapun manusia yang curang, maka yang jelek dia berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk yang bagus, tenaganya yang bagus, umurnya yang bagus, kakinya yang bagus, tangannya yang bagus, matanya yang cerah, maka dia berikan untuk dunianya, untuk dirinya. Untuk Allah hanya sisanya yang jelek-jelek saja. Wala tayammumul khabisa, maka janganlah kalian pilih-pilih yang jelek-jelek. Min hutum fikuna, yang itu kalian infakkan dan kalian berikan untuk Allah. Walastum bi akhirihi la antum bitufi. Pada saatnya itu diberikan kepada kalian, kalian tidak mau memberikannya kecuali sambil memejamkan mata. Wal khabis, dan khabis yang jelek yang dimaksudkan di sini adalah aradi yang jelek, yang tidak berkualitas dan bukan yang dimaksudkan yang haram. Maka jika seorang itu la yurdu hadat ta'am, ketika seorang tidak menginginkan satu makanan karena jeleknya, oh, maka dia nyaman untuk bersedekah dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini, wala tayammumul khabisa, janganlah kalian pilih yang jelek dan kalian infakkan. Maka dia tidak mau bersedekah dari pakaian kecuali bima yara, yang dia lihat kalau pakaian tersebut telah terpotong-potong dan terkoyak-koyak dan tidak lagi layak untuk dipakai, atau layak dipakai namun cuma sebentar, seminggu, dua minggu, setelah itu tidak lagi layak. Demikian juga dia makanan, dia tidaklah bersedekah kecuali makanan yang tidak diinginkan oleh jiwanya. Hal ini kunu sedekah. Semacam ini bukan sedekah. Ini namanya kunu takhallusan. Ini namanya itu buang sampah. Membebaskan diri dari tumpuan barang-barang yang jelek di rumahnya. Hal lain fa' dan sedekah dan berbagi semacam tidaklah bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, lan tanalul birra, kalian tidaklah melakukan kebaikan kecuali jika kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Wa qala taala, dan Allah taala mengatakan, wa itu mutaama, dia memberikan, dia berinfak makanan, ala hubbihi, pada dia mencintai makanan itu. Padahal suka dengan makanan itu. Namun dia infakkan, dia berikan pada orang lain, miskinan wa yatima wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Dan tidak ada tawanan bagi seorang muslim kecuali orang yang kafir. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya menolong orang kafir, mengasih makan orang kafir, itu berpahala. Tidak disyaratkan untuk dapat pahala dari menolong orang harus muslim. Menolong orang kafir sekalipun berpahala. Ini tawanan. Tawanan orang Islam itu siapa? Orang kafir. orang kafir, kaum muslim perang dengan kaum muslim orang kafir, maka ada orang kafir jadi tawanan. Kemudian memberikan makanan kepada tawanan semacam ini, satu amal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk dapat pahala dan menolong manusia tidak disyaratkan harus muslim. Menolong orang kafir sekalipun itu berpahala. Maka mereka memberikan makanan yang mereka inginkan, sebenarnya mereka inginkan untuk dirinya sendiri dan mereka cintai, mereka diberikan untuk ya, dia berikan bahkan untuk orang kafir. Akan tapi mereka mendahulukan cinta Allah daripada cinta diri mereka sendiri. Nah, maka kalian tidaklah mendapatkan, kalian tidaklah berbuat baik sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai dan semua infak yang kalian berikan, makasanya Allah mengetahuinya. Wahada wala didanilah yang sepatutnya yang seorang itu berinfak dengannya, yaitu sesuatu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi jika diri kita itu menyukainya. Dia sedekahkan dalam keadaan dirinya menyukainya. Maka ini adalah bukti kalau dia orang yang beriman. Bukti kalau dia lebih mendahulukan rida Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala tentang kaum Anshar, mereka lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri walaupun nabi khassasah, meskipun mereka sebenarnya khassasah membutuhkannya. Wa man yuqir suha nafsihi, dan siapa, dan ini tidak akan terjadi, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri tidak akan terjadi kecuali orang terbebas dari suh. Maka siapa yang terbebas dirinya, dia menghilangkan sifat suh dari dirinya, faulaika humul muflihun, maka hanyalah mereka orang-orang yang beruntung. Nas'alullah an yuwaffiqal jami' lima yuhibbu wa yardha. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.